keadaan hati yang sendiri seperti ini. Dan aku bisa berdiri tanpa dirimu yang aku dan sombong yang pernah ada di jagat ini. Oh, ku bisa dapat dari yang lain yang lebih pantas untuk diriku. Ku bisa dapat dari yang lain yang lebih baik dari dirimu. Kau bisa dapat dari yang lain tapi tak lebih baik dariku. Kau bisa cari dari yang lain tak mungkin lebih benar dariku. Dapat dari yang lain yang lebih baik.